Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwana fillah, hafizhani wa hafizhakum Allah. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi'aunillah. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bermajlis. Di antara karunia nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak bisa dihitung oleh setiap hamba-hambanya. Dan di antara disebutkan Rasul alaihi salatu wasalam, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu ad-dunya." Barang siapa pagi hari mendapati rasa aman, kemudian mendapati kesehatan jasmaninya dan mendapati kecukupan untuk keperluan hidupnya, maka dunia telah dikumpulkan untuknya. Sebatas itu sudah merupakan satu anugerah kenikmatan, karena dengannya menjadi sebab untuk menunjang aktivitas. Terkhusus lagi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk senantiasa mengingat Allah dan senantiasa mempersiapkan diri untuk mengisi waktu-waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ibadah. Dan diantara kunci untuk seorang bisa menjalankan ibadah adalah al-ilmu. Maka nikmat yang tidak terhingga ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus pagi hari ini di tempat ini, di masjid yang kita cintai, dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i. Semoga dibangun di atas ikhlas dan semoga mendatangkan faidah dan mampu kita mengamalkan apa yang kita kaji, kita pelajari. Di antara nikmat yang berikutnya adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kali ini untuk bisa mengadakan satu kegiatan daurah yang insyaallah akan dibawakan materinya oleh ustadzuna, guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah taala. Beliau berasal dari Tasik Malaya dan beliau salah satu di antara asatidzah Al-Fudhala insyaAllah yang bersama-sama masyayikh tidak pernah berhenti menyampaikan nasihat kepada umat. Semoga dengan itu beliau diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga kita diberikan semangat untuk mengambil faedah dan mendengarkan nasihat dari beliau, khususnya pada kali ini, dan juga dari para asatidah yang senantiasa

Semoga kita semua termasuk dari kalangan orang-orang yang senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, banyak peristiwa dan kejadian demi kejadian, fenomena yang bermunculan yang kita lihat atau kita dengar atau bahkan kita alami dan kita saksikan. Di balik semua peristiwa dan kejadian itu, ada hikmah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah akan tampakkan jati diri masing-masing kita yang sesungguhnya. Siapa di antara kita yang jujur dan siapa yang dusta? Siapa di antara kita yang benar akidahnya dan lurus manhajnya dan siapa yang tidak? Siapa di antara kita yang semakin baik keadaannya dan siapa yang justru malah lebih buruk keadaannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Muhammad, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Sungguh kami benar-benar akan menimpakan ujian dan cobaan kepada kalian melalui banyak peristiwa dan kejadian-kejadian, sehingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad mempertahankan agamanya dan yang tetap bersabar. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan menampakkan keadaan-keadaan kalian. Kehidupan dunia memang tempatnya peristiwa dan kejadian. Tetapi manusia berbeda-beda dalam menghadapi dan menerima kenyataan itu. Berbeda-beda keadaannya. Dan ini sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya di Quran surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang posisinya di ujung atau di tepi. "Fa in asabahu khairun itma'anna bih." Jika di timpa atau diberi kebaikan, maka merasa nyaman dan tetap dalam keadaan seperti itu. "Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi." Namun sebaliknya, ketika diberi ujian, ketika diberi cobaan, ketika ditampakkan berbagai macam peristiwa dan kejadian demi kejadian, inqalaba ala wajhihi, ia berbalik ke belakang. Yang tadinya kokoh teguh jadi goyah. Yang tadinya istiqamah jadi mulai muncul dan tumbuh keraguan-raguan dalam dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunya wal akhirah. Sungguh yang demikian ini adalah kerugian dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. rugi dunia dan akhirat, itulah kerugian yang nyata. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar akidahnya dan lurus manhajnya, mereka adalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dan kejadian. Sehingga dengan itu mereka tetap kokoh di atas agamanya. Dan walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama kita sudah menyebutkan, menjelaskan kepada kita faidah-faidah, manfaat, pelajaran penting dari sebuah peristiwa dan kejadian. Di antara faidah dan pelajaran penting itu, yang pertama adalah an-na'lama ilma yaqinin la nukhalituhu syakkun wa la yudakhiluhu raibun anna khaliqa hadzal kaun wa mawjudahu wa mudabbir syu'unihi huwallahu wahdah la syarikalah. Kita mengetahui dengan pasti tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan yang mengadakannya serta yang mengatur segala urusannya adalah Allah saja, Allah zat yang tidak ada syarikat baginya. Wa annahu huwal mutasarrifu fih, dialah Allah yang memiliki kuasa untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Wa annahu la yakunu illa ma syaa Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan sesuai dengan kehendak Allah. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua peristiwa, semua kejadian yang kita alami, kita rasakan, kita lihat, kita dengar adalah perkara yang telah ditakdirkan dan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menghadapi semua itu, kalau kita sudah tahu hal ini, tidak akan membuat goyah kita dalam menjalankan perintah agama ini. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita yakin, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu melainkan untuk kebaikan kita semuanya. Ini pelajaran yang pertama. Tsanian yang kedua, annallaha jalla wa ala takaffala binasri ahli al-iman wa hifzi ahli ad-din. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan jaminan pertolongan kepada ahlul iman, kepada orang-orang yang beriman, dan penjagaan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agamanya. Tidak ada hal yang perlu untuk kita takutkan dalam kehidupan dunia ini. Yang terpenting adalah kita selalu berupaya untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas ilmu dan amal. Allah berjanji Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang berpegang teguh dengan benar terhadap agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, di surat Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan agama kalian. Jadi persoalannya tinggal kembali kepada kita. Kalau kita mau menolong agama Allah, menjalankan setiap perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, berdiri kokoh di atas setiap batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jal, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan menolong kita. Allah akan menyelamatkan kita. Meskipun kejadian-kejadian atau peristiwa itu di luar dari nalar kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran berikutnya, thalithan yang ketiga, annallaha wa'ada fi kitabihi bi khudlanil kafirin. Kita mesti ingat dan yakin bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan di dalam kitabnya untuk memberikan kehinaan kepada orang-orang kafir. Allah nyatakan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Fath. Alaihim da'iratus sawu. Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka, orang-orang kafir, azab yang buruk. Jadi kita tidak perlu bersedih hati manakala setiap peristiwa dan kejadian yang muncul ini ternyata kerugian bagi kaum muslimin, membuat sedih kaum muslimin. Kita tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu putus asa. Kita yakin Allah tetap akan menghinakan orang-orang kafir. Atau sebaliknya, ketika muncul sebuah peristiwa atau kejadian, ternyata justru malah memberikan keuntungan bagi orang-orang kafir, kita tidak perlu tertipu. Itu bukan artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka. Sama sekali tidak. Jangan putus semangat kita untuk tetap membela, mempertahankan agama kita. Kita yakin Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, peristiwa dan kejadian apapun sesungguhnya pendidikan bagi kita semuanya, agar kita semakin dewasa dalam menghadapinya, agar semakin kuat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rabi'an, pelajaran yang keempat, an ya'lama al-mu'min annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfa ajaluha wa tastatimma rizquha. Seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwasannya tidak ada satu jiwa pun yang mati, yang meninggal dunia melainkan sudah sampai pada ajalnya dan sudah sempurna rezekinya. Jika sebuah peristiwa dan sebuah kejadian ini ternyata memakan banyak korban dari kalangan kaum muslimin atau manusia secara umumnya, maka kita tidak perlu menyalahkan peristiwa dan kejadian itu. Kita tidak perlu menyesali peristiwa dan kejadian itu. Kita meyakini bahwa siapapun yang meninggal dunia itu artinya dia sudah sampai pada masa ajalnya. Dan sudah sempurna rezeki yang telah diterimanya. Yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu bersedih hati. Tidak perlu berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah wafatkan orang-orang yang kita cintai dalam peristiwa ini? Kenapa Allah pisahkan kita dengan orang-orang yang kita sayangi? Karena peristiwa ini. Allah tidak adil. Na'udzubillah. Ini kalimat-kalimat yang salah. Kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin mestinya yakin ketika ada yang meninggal dunia. Baik dalam sebuah peristiwa ataupun kejadian atau di luar itu. Itu tandanya sudah sampai dia pada masa ajalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Yunus, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada masa ajalnya. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah tiba ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka Allah tidak mengakhirkan mereka dari waktu kematiannya walau sesaat, dan tidak pula Allah akan majukan. Jika sudah sampai pada masa ajalnya, berarti itulah akhir kehidupannya di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran selanjutnya adalah at-tawakkalu 'ala Allah ma'a badlil asbab. Bertawakal kepada Allah dengan tetap mengambil sebab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebab dan musabab. Bertawakal kepada Allah artinya kita menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam mengambil sebuah manfaat atau menolak sebuah mudharat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Talaq menyatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka cukuplah bagi dia Allah sebagai penolongnya. Lakukan sebab-sebab yang syar'i saat kita dihadapkan kepada sebuah peristiwa atau kejadian. Ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mundur ke belakang. Kita tidak boleh sampai meninggalkan manhaj yang lurus ini. Apalagi kalau karena sebuah peristiwa dan kejadian kita mengakhiri hidup dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bunuh diri umpamanya, na'udzubillah. itu semua tidak akan menyelesaikan masalah. Akan tetapi justru masalah yang dihadapi setelah kematian itu masalah yang besar. Lebih besar dari sebuah peristiwa dan kejadian yang dialami di dunia. Karena tidak ada satu peristiwa pun, satu kejadian pun, melainkan itu akan terjadi sementara saja, tidak akan abadi. Tapi segala hal yang akan dihadapi di akhirat nanti, itu sifatnya abadi. Jadi kenapa kita harus mundur menghadapi segala hal yang terjadi di dunia ini? Semua itu sementara saja, tidak akan lama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kita hanya menghadapi satu kesulitan saja di dunia ini, sedangkan kemudahannya ada dua. Tidak akan mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Pelajaran berikutnya adalah at-taubatu ilallah amma hasala minna au min ba'dina minal mukhalafat lidinina wa aqidatina. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas segala penyelisihan yang kita lakukan atau dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita terhadap agama ini dan terhadap akidah. Karena bisa jadi ikhwani fillah rahimakumullah, penyebab munculnya sebuah peristiwa dan kejadian itu karena ada penyelisihan yang kita lakukan terhadap agama kita dan akidah kita atau manhaj kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian, cobaan. Allah Azza wa Jalla munculkan sebuah peristiwa dan kejadian. Jadi hendaknya kita melakukan introspeksi, muraqabah, mengukur diri, melihat kepada diri sendiri sejauh mana ketaatan yang telah dilakukan kepada Allah, sejauh mana berpegang teguhnya kita kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai di mana tamassuk kita terhadap manhaj yang lurus ini. Kita tidak boleh main-main di dalamnya. Kalau kita mulai bermain-main dalam manhaj yang lurus ini, Allah akan jauhkan kita dari manhaj ini, cepat ataupun lambat. Jauhi segala hal yang berbau penyelisihan terhadap kitabullah, terhadap sunnah Rasul, terhadap manhaj salaf. Karena itu bisa mengakibatkan hal yang buruk dalam diri kita. Orang-orang yang dulu berjalan di atas manhaj yang lurus, kemudian tiba-tiba terpental dan menjauh darinya, itu karena ada satu, dua, tiga, atau sekian penyelisihan yang dilakukannya. Bukan terjadi begitu saja, tidak. Ada penyebab di balik itu semua. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa kok si fulan dulu bersama-sama berjalan di atas dakwah ini, berjuang mempertahankan manhaj ini, tiba-tiba terpental, tiba-tiba meninggalkan manhaj ini? Ini pasti ada kekeliruan, ini pasti ada kesalahan yang dibuatnya. Mengapa Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Alim Fulan, Alim Alan, yang dulu kita kenal kokoh di atas manhaj ini, tiba-tiba kok menjauh? Ini pasti tidak terjadi begitu saja. Ada penyebab di balik itu semua. Penyimpangan, kekeliruan yang dilakukan. Sekali lagi, ikhwani fiddin rahimakumullah, hendaknya semua peristiwa dan kejadian itu mendorong kita untuk melakukan introspeksi, muraqabah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Barangkali ada kesalahan yang kita lakukan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Mungkin semua ini karena gara-gara kami. Kurangnya kami mendekatkan diri kepada Engkau. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Allah sudah memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya di Quran surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan itu karena ulah kalian sendiri. Kita yang menyebabkan munculnya musibah itu. Kita yang menjadi aktor di balik sebuah peristiwa dan kejadian itu. Baik peristiwa atau kejadian yang dihadapi oleh kaum muslimin secara umum, atau kejadian dan peristiwa dalam intern kita. Ya. Kita tidak boleh membiarkan ada satu penyimpangan dalam diri kita ataupun pada diri saudara-saudara kita. Jangan. Ada kekeliruan, nasihati. Ada penyimpangan manhaj, tegur. Tidak boleh dibiarkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Waspadalah, takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kalian. Kalau fitnah itu sudah datang, semua terkena. Kalau peristiwa itu sudah muncul, semua kena imbasnya. Jadi kita harus peduli kepada sesama kita. Saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wasiat dalam kebenaran dan wasiat dalam hal kesabaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita, kepada kita, untuk bisa menjalankannya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran lainnya adalah al-i'tisamu bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi fahmi salafis salih. Berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Hanya pemahaman mereka lah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebenaran di dalam mengamalkan isi dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul bersama-sama, ijtima' di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Sesungguhnya yang akan tetap hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Kejadian, peristiwa dan fenomena yang bermacam-macam. Maka jalan keluarnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu jalan keluarnya. Ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai lemah. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai mundur ke belakang. Sungguh merupakan anugerah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang salafus saleh. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita campakkan. Kita harus mensyukurinya dengan mempertahankannya. Meskipun harus banyak yang kita korbankan. Harta kita korbankan, bahkan jiwa diri kita korbankan. Ikhwani fillah rahimakumullah, selanjutnya adalah al-hadar min kaidi a'da'ina minal kuffari wal munafiqin alladhina yuriduna sarfana an dinina. Waspada dari setiap makar, makar musuh-musuh kita dari kalangan kuffar, orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik yang mereka ingin memalingkan kita dari agama kita. Kita harus selalu waspada dari syahwat, waspada dari syubhat, karena bisa jadi sebuah peristiwa dan kejadian itu menyangkut syahwat, berhubungan dengan syubhat, dan semua ini merupakan makar yang digalang oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita harus senantiasa waspada. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati, mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir, maka sesungguhnya mereka itu ingin mengembalikan kita ke belakang. Ingin mengeluarkan kita dari agama ini. Sehingga kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang rugi. Waspada. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda orang-orang kafir dan munafikin. Kaki tangan mereka. Sungguh banyak pemahaman-pemahaman yang muncul belakangan ini. Yang kadang-kadang terjadi di luar nalar kita. Pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Pemahaman-pemahaman yang membahayakan. Membahayakan kita semua. Membahayakan generasi muda kaum muslimin. Membuat kerancuan di tengah-tengah umat. Dari mulai faham radikal, liberal, pluralis, sekuler. Hingga sampai pada perilaku-perilaku menyimpang. Lesbi, gay, transgender, transseksual. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Kadang-kadang kita sampai mengerutkan kening kita, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa kok pelakunya banyak sekali dari kalangan kaum muslimin? Siapa yang senang? Siapa yang bersorak melihat kenyataan ini? Orang-orang kafir. Munafikin yang memang tidak senang dan benci kepada Islam dan kaum muslimin, tidak suka melihat perkembangan Islam yang sedemikian rupa. Dan ingat, musuh mereka itu cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal bukan Salafi, asal bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah tidak jadi masalah, mereka saudara kita. Kalau Sufi pun demikian. Kalau Ikhwani juga sama. Tidak jadi masalah. Tapi yang mesti diwaspadai itu adalah Ahlus Sunnah Salafiyun, yang mereka berpegang teguh kepada manhaj salaf. Kita ini sedang menghadapi musuh yang besar. Tidak ada waktu bagi kita untuk berleha-leha. Kita ini sedang menghadapi ancaman yang besar. Kita harus waspada, kita harus pertebal keimanan. Kita harus perkokoh ilmu. Karena itu senjata kita. Ilmu syar'i. Amal saleh, maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang hendak menyerang kita. Meskipun berbeda-beda, ya. Orang-orang yang memiliki pemahaman sesat itu, ketika memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bersatu. Bersama-sama. Anehnya, saat ini banyak yang berbicara tentang radikal, radikal. Dan semua diarahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menangkal radikalisme, bahaya Wahabisme, dan seterusnya. Kita harus waspada, ikhwan fiddin rahimakumullah. jaga, lindungi anak istri kita. Didik mereka dengan pendidikan yang baik. Kita harus bersama-sama berjuang, ta'awun, saling mendukung. Menjaga diri-diri kita dan keluarga kita. Kalau bukan dengan sesama kita, dengan siapa lagi? Kita akan menjadi kuat ketika kita bersama-sama. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, kita lemah. Kita tidak bisa apa-apa, sementara musuh yang kita hadapi ini besar. Kalau kita memperkokoh ukhuwah, ikatan persaudaraan, saling mendukung, saling mendorong, meramaikan kegiatan-kegiatan ibadah dan ketaatan, memenuhi rumah Allah dengan taklim, dengan majlis ilmu, insya Allah kita akan kuat. Kita akan mampu menghadapinya. Dan tentu saja ba'dallah, setelah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa ahibba'i fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran penting lainnya adalah ar-ruju'u ilal ulama'i rabbaniyin wal akhdhu anhum. Kembali merujuk kepada para ulama rabbani, mengambil arahan dan nasihat mereka. Kita akan senantiasa baik ketika kita berhubungan terus dengan para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahludzikri, para ulama, ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahui. Apa yang kita ketahui dari persoalan-persoalan agama ini, itu sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang belum kita ketahui. Kita butuh bimbingan para ulama. Kita tidak boleh lepas dari arahan para ulama. Kita harus mengikatkan diri kita kepada para ulama, jadikan mereka sebagai rujukan. Al-ulama warasatul anbiya. Bukankah para ulama itu pewaris para nabi? Zaman nubuah sudah berlalu. Di tengah-tengah kita, yang menjadi pembimbing kita adalah para ulama. Ikuti arahan mereka. Kita tidak boleh meniru gaya munafikin. Kita tidak boleh meniru cara-cara dan langkah orang-orang munafik yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Jika datang kepada mereka suatu perkara yang menyangkut keamanan ataupun ketakutan, maka mereka membiarkannya. Dan ini yang membuat mereka binasa. Mereka tidak peduli dengannya. Mereka seolah mempunyai ilmu untuk menghadapinya. Mereka seolah tahu jalan keluarnya. Walau radduhu ila rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka kembalikan semua urusan tadi kepada rasul, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri minhum, dari kalangan mereka, yakni kepada para ulama yang dimaksud di sini, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya mereka akan tahu apa yang menjadi kesimpulan dan jalan keluar bagi mereka. Ikhwani wa ahibai fillah rahimakumullah. Selain itu, kita juga harus bersungguh-sungguh untuk selalu menampakkan kelembutan, kehati-hatian, dan ketelitian dalam segala hal. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan, ketenangan, kehati-hatian itu ada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan, kehati-hatian, dan ketenangan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan merusaknya, pasti akan membinasakannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian, kita terburu-buru untuk menyimpulkannya. Jangan. Tanyakan kepada ahlinya. Tenang, berhati-hati. Konsultasi kepada para ulama, kepada ahlul ilmi, agar kita mendapat jalan keluar yang terbaik. Kemudian pelajaran berikutnya adalah adamul hukmi alal asya illa ba'da tasawwuriha. Tidak boleh menghukumi sesuatu melainkan setelah mengetahui gambarannya secara sempurna. Ini dalam rangka mengamalkan satu kaidah, kaidah penting dalam agama kita, yaitu al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah merupakan bagian atau cabang dari gambarannya. Kita bisa menghukumi sesuatu ketika kita mengetahui gambarannya yang pasti, yang jelas. Kalau sesuatu itu masih samar, jangan coba-coba untuk menghukuminya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqfu ma laisa lakum bihi ilm. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Kaidah tadi sangat-sangat ada kaitannya dengan ayat ini. Firman Allah di Quran surat Al-Isra. Kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Ya. Baru kita menghukumi sesuatu. Yang terakhir, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah da'watul ummah ilal hirsi alal ilmin nafi' al musmir lil amali salih. Mengajak berdakwah kepada umat untuk sungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal soleh. Dan ini tentu saja ya, sekaligus jadi penyemangat dan dorongan kepada kita. Karena tentunya sebelum mengajak umat, maka kita yang harus kita ajak diri kita kepada ilmu yang bermanfaat. Tidak ada satu kejelekan pun yang terjadi melainkan karena kebodohan. Al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal dari semua kejelekan yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyinggung hal ini dalam firman-Nya di Quran Surat At-Taubah. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan, kata Allah. Orang-orang A'rab, Arab, pegunungan, mereka sangat kuat kekufurannya dan kemunafikannya. Wa ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Itu lantaran mereka tidak mengerti hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat ini, fadilatul ilmi, di dalamnya terkandung keutamaan ilmu. Wa anna faqidahu aqrabu ila syarri mimman ya'rifuhu. Orang yang kehilangan ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu, itu lebih dekat kepada kerusakan dan kejelekan dibandingkan dengan orang yang mengetahuinya. Lianna Allah dhamma al-a'rab wa akhbara annahum ashaddu kufran wa nifaqan wa dhakara as-sabab al-mujib li dhalika wa annahum ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencela al-a'rab bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat kuat kekufuran dan kemunafikannya. Dan Allah sebutkan salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui hukum-hukum, batasan-batasan yang telah Allah turunkan melalui Rasul-Nya. Jadi tidak ada yang menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan kecuali ilmu. Ini pentingnya ilmu. Beda cara menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak memilikinya. Jika kita ingin terbimbing saat menghadapi peristiwa dan kejadian, maka dekatkan diri kita kepada ilmu dan majlis-majlis ilmu. Hidupkan semangat talabul ilmi, menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah saja, beliau menuntut ilmu sampai beliau menyatakan ila an adkhulal qabr, hingga aku masuk kuburan. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas usia. Terus kita pacu semangat kita. Terus kita lecut semangat kita untuk menuntut ilmu, menghidupkan majlis-majlis ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk ikhwah sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.